Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan kita sudah siap untuk menghadapi indahnya bulan suci Ramadan. Bersama saya Hilbram Dunar dan tentunya Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kali ini bersama sahabat saya juga ada Ibu Prita Gozi. Assalamualaikum Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Nanti punya pertanyaan langsung ke Pak Quraish silahkan. Tapi kita akan membahas kali ini masih surat Sot yang akan dimulai dari kelanjutan ayat sebelumnya, ayat 8 ya Pak Quraish ya. Iya. Kita akan lanjutkan. Seperti apa pembahasannya? Kita dengarkan tausiah dari Pak Quraish. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 17 itu dimulai dengan firman-Nya, "Isbir 'ala ma yaqulun wa dzkur 'abdana Daud dzal aidi innahu awwab." Bersabarlah menghadapi apa yang mereka ucapkan, hinaan-hinaan mereka. Ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad dan tentunya kita menghadapi penghinaan, menghadapi pengingkaran orang-orang. Engkau harus sabar, tabah. Dengarkan dan tarik pelajaran dari situ. Baru lanjutannya di sini, ingat-ingatlah hamba kami Daud. Saya ingin garis bawahi bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu, begitu juga kalau kita mengkisahkan sesuatu pada anak kita, pada saudara kita, sebenarnya tujuannya agar kita menarik pelajaran. Itu loh, ada orang seperti ini, ada orang seperti ini. Kisah apapun, saya ingin berkata bahwa dewasa ini kita sangat perlu memberikan kisah-kisah itu kepada semua orang, apalagi anak-anak kita. Ya. Dulu waktu saya masih kecil didongengin oleh orang tua. Sekarang dongeng itu nggak ada lagi, yang ada TV, ya kan? Dan gadget, Pak. Nah, itu dia. Jadi harus kita pilih-pilih. Nah, Nabi Muhammad pun demikian. Beliau Nabi, Rasul, Allah menyampaikan kepada beliau bagaimana pengalaman Nabi-Nabi yang lalu agar beliau mengambil pelajaran dari situ. Nah, di sini yang dibicarakan adalah Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud ini oleh ayat ini dikatakan Zal Aidi, pemilik tangan. Apa maksudnya pemilik tangan ini? Terjemahan harfiah ya. Pemilik banyak tangan. Ada satu yang ada yang mengartikan terampil, tangannya terampil. Dia bisa membuat baju-baju dari besi dan lain-lain. Ada lagi yang mengatakan Zal Aidi dermawan. Dia itu sangat dermawan. Ya, semuanya bisa karena tangan itu menunjukkan kedermawanan. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah itu. Okay. Dan yang kedua yang disebut di sini tentang Nabi Daud, innahu awwab, dia itu seringkali kembali. Apa yang dimaksud dengan kembali? Kita kalau ada istilah taubat, taubat itu kembali, ya kan, kembali kepada Tuhan, bertaubat. Tapi kalau awwab itu lebih luas dari taubat. Taubat itu adalah menginsafi, menyadari kesalahan dan bermohon kepada Tuhan agar diampuni. Ya kan, itu taubat. Kalau awab lebih dari itu, boleh jadi bukan kesalahan dalam bidang agama, tetapi kesalahan dalam bidang moral. Saya beri contoh. Agama membenarkan seseorang yang dimaki membalas makian asal sekali. Ya kan? Iya. Yeah. Boleh. Iya. Ada yang tampar Anda, Anda boleh tampar dia. Balas. Tetapi kalau orang yang mulia hatinya menjawab makian orang, itu dia anggap buruk. Sehingga dia, kalau dia melakukan keburukan itu, maka dia kembali kepada Tuhan. Ya Allah, saya tadinya ini sebenarnya tidak mau marah. Tuhan bilang, tidak apa-apa, memang boleh. Tidak, ya Allah, saya tidak. Itu orang-orang yang suci jiwanya. Nabi Daud seperti itu awal. Nabi Muhammad pernah bermohon pada Allah, ya Allah, walaupun ini kamu bolehkan, tapi rasanya saya punya hati tidak rela seperti itu. Saya mohon ampun kepadamu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa ditoleransi, tapi karena dinilai tidak sesuai dengan kedudukan, dianggap Nabi Daud seperti itu. Innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami, Allah, menundukkan gunung-gunung bersamanya. Apa yang dimaksud? Ada sesuatu yang mungkin agak sulit kita fahami dengan nalar kita. Gunung itu bertasbih. Apa artinya gunung bertasbih? Memang gunung memang hidup. Iya. Yeah. Hidup? Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi orang bilang mati gunung. Kan tumbuh, Pak. Oke, baguslah. Anda bisa berkata begitu. Memang dia berucap, bertasbih? Tidak. Nah, di sini Allah berkata, kami menundukkan gunung sehingga gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Ada pandangan di kalangan ulama-ulama kita bahwa sebenarnya yang hidup itu bukan hanya manusia dan binatang. Tumbuhan juga hidup. Jelas ya? Oke. Tumbuhan berbicara atau tidak? Tidak. Dia berbicara. Menurut ilmuwan sekarang ada penemuan-penemuan. Oh ya? Ya. Tumbuhan merasa atau tidak? Tidak, Pak. Dia merasa. Salah satu yang bisa Anda buktikan secara jelas itu tumbuhan putri malu. Oh ya, yang merasa. Ya. Sebenarnya tumbuhan merasa. Okay. Nah, dia pun bertasbih pada Tuhan. Gunung, kata Nabi Muhammad, Gunung Uhud mencintai kita dan kita pun cinta padanya. Ini punya perasaan. Hanya kita tidak tahu bagaimana caranya bertasbih. Ayam bertasbih atau tidak? Kata firman Allah, segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Tapi kamu tidak tahu bagaimana cara tasbih. Nah, nalar manusia. Nah, keistimewaan Nabi Daud di sini bahwa Allah menjadikan gunung-gunung itu mengulang-ulangi tasbih Nabi Daud. Bagaimana? Saya tidak tahu. Karena Allah berkata la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu ada cara yang Tuhan. Yusabbihna bil asyi wal isyraq, setiap saat pagi, si sore dan pagi. Wattayra mahsyuratun kullun lahu abwab. Burung-burung pun terhimpun dan taat pada Nabi Daud. Semua terhimpun di sisinya, dia bisa perintah. Saya kira kalau burung lebih mudah difahami ya. Ya, burung bisa berbicara, burung bisa kita jadikan berbunyi. Berbunyi dan burung kita bisa suruh kirim surat. Betul. Bisa diajarin lebih ini ya. Pokoknya kita tahan sampai di situ dulu, Pak. Ya, pembahasannya masih akan lanjut lagi. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Salah satu bukti kepandaian seseorang adalah kemampuannya menguraikan banyak hal, tapi tidak bertele-tele. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, Surah As-Sot dari ayat 17 yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan lagi, Pak Quraish, silahkan. Baik. Nabi Daud ini menurut ayat kita, ayat selanjutnya itu, syadadna mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Kami kukuhkan kerajaan, kekuasaannya. Salah satu yang disebut secara tegas di sini bagaimana Allah mengukuhkannya, atainahul hikmah. Kami anugerahi dia hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu pada mulanya digunakan dalam arti kendali. Hakama, kendali. kendali itu kita gunakan kalau di mobil. Kalau mau menuju ke depan lurus, dia akan lurus. Kita mau ke kanan, kita gunakan kendali ke kanan. Betul. Kita mau ke kiri, kita gunakan kendali ke kiri. Kalau ada lubang, untuk menghindari lubang, kita gunakan kendali. Kalau kita mau mencapai sesuatu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, dari sini, hikmah itu adalah kemampuan ilmiah dan amal ilmiah serta ilmu amalia. Saya mau beri contoh supaya kita lihat kendali ini tadi. Anak kecil tahu bahwa ini setir. Ya kan? Dia bisa gunakan atau tidak? Megangnya bisa, mengarahkannya tidak. Bisa. Ya. Hikmah itu tahu dan mampu menggunakannya secara ilmiah. Hikmah itu kemampuan Anda mengetahui kebenaran apa, keburukan apa, lalu kemampuan Anda mengarahkan sesuatu kepada yang benar dan menghindarkan sesuatu yang salah. Itu. Kami kukuhkan kerajaannya ini dengan hikmah. Baru wa atainahu faslal khitab. Kami anugerahi dia kemampuan untuk menyelesaikan perkara. Ada orang berselisih, dia punya kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan. Ada lagi yang mengartikan faslal khitab adalah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang luas dalam kata-kata yang singkat. Salah satu bukti kepandaian seseorang adalah kemampuannya menguraikan banyak hal, tapi tidak bertele-tele. Ada orang bicara bertele-tele, tidak ada artinya. Nah, Nabi Daud diberi kemampuan oleh Allah tentang itu. Mampu menyelesaikan persengketaan antara dua orang dan mampu untuk menguraikan sesuatu dalam kata-kata yang singkat. Orang berkata-kata hikmah juga kan. Saya kira itu dulu kita. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Prita, sudah saya kasih kesempatan kalau gitu untuk bertanya sama Pak Kurai, silahkan. Iya, jadi kita kan sebagai masyarakat Indonesia, terutama di zaman modern seperti ini, Pak Kurai. Tadi kan disebutkan tentang hikmah, ada yang dapat memiliki kemampuan dan lain-lain. Nah, kita kan kepingin kita juga bisa memiliki kemampuan tersebut. Betul. Pastinya. Nah, kira-kira untuk kita masyarakat di zaman modern seperti ini tuh dengan segala kemudahan itu sebetulnya apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mungkin kita bisa memiliki apa yang disebut pengendalian tersebut? Iya, ada dua hal, atau kita bisa persingkat dengan kata olah jati diri Anda. Manusia tercipta dari jasmani dan rohani. Manusia punya hati dan punya akal. Olah itu. Olah akal, belajar yang baik. Tuntut ilmu. Ya kan? Tapi olah juga hati. Mengolah hati dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau itu dilakukan, Anda dapat hikmah. Anda bisa menyinari ilmu Anda dengan kebenaran ilahi. Karena hikmah itu bersumber dari Allah. Allah yang maha bijaksana. Jadi kalau mau itu, belajar. Orang yang tidak belajar, bagaimana mau mendapatkan ilmu? Yeah. Orang yang dapat ilmu, tapi dia tidak, hatinya tidak bersih, dia akan menggunakan ilmunya untuk keburukan. Tapi kalau hatinya bersih, dia akan gunakan ilmunya untuk sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu. Jadi ilmu tanpa iman bagaikan kompas di tangan bayi. Iya. Iman tanpa ilmu bagaikan apa? Senjata di tangan pencuri. Iya, malah berbahaya. Ya, ada. Iya. Oke. Okay. Tapi menyambung dari pertanyaannya Prita tadi, Pak Price, bicara mengenai hikmah, bicara mengenai pengendalian kita sendiri. Apa yang terjadi apabila kita sudah terlanjur salah arah, Pak? Terlanjur salah. Kita punya kemampuan tapi salah. Semua kita bisa terlanjur. Bahkan nanti kita lihat di sini Nabi Daud pun terlanjur. Oh ya, nanti lanjutan ayat ini berbicara tentang keterlanjutan. Tapi dia kembali. Bukankah dia sejak semula dikatakan seringkali kembali? Iya. Yeah. Iya. Jadi dia begitu dapat peringatan Allah, dia sadar. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Yeah. Nabi-nabi pun ada yang disebut punya dosa atau mengakui dosanya. Adam berdosa. Iya kan? Yeah. Nabi Ibrahim mengaku pernah berdosa. Nabi Musa pernah berdosa. Semua kita bisa berdosa. Tetapi manusia yang paling baik adalah yang berdosa lalu kembali kepada Tuhan. Baik, kita tahan sampai di situ. Itu luar biasa sekali kalimatnya, Pak Kurais. Manusia yang paling baik adalah yang pernah berdosa tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda juga pernah berdosa, saya pernah berdosa, tapi bagaimana cara kita kembali ke jalan Allah itu yang menentukan. Seperti apa kita bahas sebentar lagi. Tetap bersama kami. Sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maaf. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Kurais Shihab, ada Prita Gozi, financial planner, dan juga ada saya Hilbram Dunar. Kita lanjutkan lagi membahas mengenai surah Asad, tadi dimulai dari ayat ke-17. Mungkin menyambung dari pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita kembali setelah salah arah? Apabila kita sudah melakukan dosa, tapi bagaimana caranya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah kalau Anda mau. Sangat mudah. Kenapa? Karena untuk kembali, sebenarnya sebelum Anda kembali, Allah sudah mengajak Anda kembali. Oh ya? Ya. Kalau ada satu orang Anda bersalah padanya. Iya. Anda mungkin ragu dia mau terima saya atau tidak. Ya. Tapi kalau orang itu berkata, sini mari kita bersama-sama lagi. Mudah enggak itu? Mudah. Tuhan seperti itu. Karena itu dikatakannya. Dalamnya. Siapa yang ingin kembali pada Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah bermula kembali kepadanya. Bermula sudah memperingatkan dia. Nah, begitu dia melangkah, satu langkah, Tuhan melangkah 10 langkah. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku akan datang menemuinya dengan berlari. Mudah enggak? Mudah. Yang perlu Anda mau. Yang perlu Anda menelusuri jalan yang untuk menemukan dia. Nah, bagaimana itu? Sadar bahwa saya salah. Melangkah, ya Allah saya ingin kembali. Allah menyambut Anda. Saya menyesal, saya tidak akan lakukan lagi. Dan anehnya, atau yang menakjubkan, kalau seandainya Anda sudah kembali, lantas buat dosa lagi, Allah masih menyambut Anda. Dia akan maafkan Anda, selama Anda tulus. Mudah kan? Mudah, ya. Ada ungkapan. Allah, salah satu sifatnya, Maha Pengampun. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Allah sangat senang dengan orang yang bertaubat kepadanya. Dilukiskan oleh Nabi seperti kesenangan satu orang. Bagaimana gembiranya satu orang yang begini. Dia dalam perjalanan di padang pasir. Dia istirahat. Untanya dia biarkan begitu. Di untanya ada bekalnya. Begitu dia terbangun. Dari ini dia lihat untanya hilang. Sedih gak? Sedih. Dia cari tidak dapat. Akhirnya dia duduklah termenung. Tiba-tiba untanya datang. Gembira enggak? Gembira. Sedemikian gembiranya kata Nabi orang itu. Sehingga dia berucap. Ya Allah engkau hambaku. Aku Tuhanmu. Saking gembiranya salah ngomong. Oh. Ya kan? Iya. Kata Nabi. Allah lebih gembira dari orang ini pada saat dia menemukan seorang hambanya yang datang bertaubat kepada-Nya. Subhanallah. Subhanallah, Tuhan Ghafar, Ghafur, Tawwab. Oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi apa tadi itu? Nabi Daud. Nah, dia diuji, Nabi Daud diuji. Di ayat kita ini yang lanjutannya itu menyatakan wahal ataka naba'ul khasmi alladhi tasawwarul mihrab. Apakah belum sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad berita yang demikian penting ketika ada dua orang yang berselisih memanjat istana Nabi Daud dan melompat masuk ke ruang tamunya. Aneh. Dua orang melompat, memanjat turun persis mihrab. Mihrab, salah satu arti mihrab itu adalah ruang tamu, ruang yang luas. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud melihat itu? Dia katakan dan fafazi'a minhum. Nabi Daud merasa takut dari mereka. Apa ini yang terjadi? Kok ada ini melewati penjaga-penjaga? Maka mereka berkata, jangan takut. Kami adalah dua orang yang berselisih. La tahab khasmani baga ba'duna ala ba'din. Kami saling menganiaya satu sama lain. Maka putuskanlah di antara kami dengan benar dan jangan menyimpang, dan tunjukilah kami ke jalan yang lebar dan lurus. Saya ingin berkata begini. Satu dua hal. Nabi Daud fazia, takut. Ya kan? Wajar enggak takut? Wajar. Wajar. Hanya dalam bahasa Arab, takut itu bermacam-macam. Kita dalam bahasa Indonesia saya kira tidak terlalu banyak kosakata yang menunjukkan takut-takut, khawatir. Iya. Walaupun khawatir beda dengan takut ya. Dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Kalau Anda takut hujan, Anda mempersiapkan diri dengan payung. Payung. Takut tidak lulus, Anda mempersiapkan diri dengan belajar. Takut dari singa, Anda menghindar dari singa. Ya kan? Iya. Takut dari Tuhan. Apa Anda bisa menghindar kalau dia ingin menjatuhkan siksa pada Anda? Tidak. Tidak bisa. Ya. Takut dari Tuhan, apakah Anda menjauh dari dia? Tidak. Tidak. Takut dari Tuhan, Anda mendekat kepada-Nya. Iya. Ya, toh? Jadi nabi-nabi pun takut. Ada takut yang disertai dengan kekaguman. Saya lihat satu orang, saya takut mendekat. Bukan karena saya khawatir jangan sampai dia memukul saya, tapi dia punya wibawa begitu besar, ya kan? Segan nah, mungkin bahasanya. Ya, tegang ini luar biasa nih. Biasa orang melihat banyak lah ya, kita lihat mungkin kiai yang begitu karismatik, mungkin presiden, yeah. Mungkin ya. Nah, Nabi Daud takut. Tapi ketakutannya itu mendorong dia untuk melakukan introspeksi dan berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu. Nah, jadi kita mau berkata, nabi-nabi juga takut ya. Takut manusia. Oke, Pak Quraish, kita kasih kesempatan dulu untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish lewat sebuah tayangan. Pertanyaannya seperti apa? Kita saksikan sama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya agak panjang ini ya. Apa yang harus dilakukan saat kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kita tahan sebentar lagi Pak Quraish ya. Kita ya, jawabannya sebentar lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Boleh jadi bencana yang diterima itu adalah jalan dari Allah untuk mengingatkan Anda. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dari salah seorang pemirsa, bicara mengenai apa yang harus kita lakukan saat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Prais. Yang harus dilakukan, yang pertama introspeksi. Mengapa cobaan itu terjadi? Oh iya, ya kan? Iya. Karena apa hal yang negatif yang terjadi pada Anda? Bisa jadi karena kesalahan Anda. Ya toh? Maka terjadi hal yang negatif. Bisa jadi juga bukan karena Anda. Tapi itu jalan untuk kemaslahatan Anda. Saya sering beri contoh. Ada satu orang ketabrak mobil. Kakinya patah. Dibawa di rumah sakit. Diobati. Perlu dioperasi. Sebelum dioperasi, dilakukan pemeriksaan darah. Ternyata dalam darahnya ada penyakit tertentu. Sehingga dia harus dioperasi bukan hanya di kakinya. Ya. Nah, apa yang terjadi baginya ini adalah jalan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk mengobati penyakitnya. Itu kemaslahatan dia atau tidak? Kemaslahatan dia. Oh, jadi iya, lakukan introspeksi. Kalau Anda merasa Anda tidak ada salah, terimalah itu. Boleh jadi bencana yang diterima itu adalah jalan dari Allah untuk mengingatkan Anda kemaslahatan. Jadi introspeksi. Nah, setelah mengetahui atau setelah yakin tentang ini, maka sesuaikanlah sikap Anda dengan tuntunan Allah. Saya enggak salah ya Allah. Saya merasa tidak ini, namun saya bersyukur. Pasti ada hikmah di balik ini. Ya. Kalau ditemukan, oh memang saya salah ya Allah, saya akan memperbaiki diri. Itu kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Kurais. Prita, silakan. Iya, jadi sebetulnya itu kita introspeksi tadi nyambung sedikit. Ini sebetulnya ujian atau azab buat kita. Iya, bisa menyangkut ujian, bisa menyangkut siksa, bisa menyangkut cara Tuhan untuk meningkatkan derajat meningkatkan derajat kita di sisi-Nya. Betul. Nah, aku mau nyambung tentang ujian. Terkadang kita dalam dunia bekerja itu kan seringkali mungkin kita menjadi seorang pemimpin atau kita harus memimpin suatu tempat di mana mungkin kondisinya ini menjadi kurang menguntungkan untuk kita pada saat kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah, ini kan menjadi semacam ujian nih untuk batin kita. Nah, itu kira-kira menteladani sikap dari Nabi Daud alaihi salam itu seperti apa Pak Quraish? Dalam kita mengambil keputusan yang bijak di saat situasi tidak menguntungkan untuk kita. Iya, bagus. Itu ada dua sifat Tuhan. Adil, al-adlu, keadilan sempurna. Ada qist. Nah, saya mau beri contoh. Adil itu Anda menetapkan sesuatu sesuai dengan hak yang bisa jadi tidak diterima baik oleh yang lain. Iya. Iya kan? Dia mencuri. Saya harus hukum dia. Hukuman itu adil. Bagus. Dua orang anak kita, kita mari lihat. Ada satu mainan milik kakaknya. Si anak adiknya nuntut sini. Mau berlaku adil? Bagaimana? Kasih kakak. Ini kakak punya. Kamu itu mainanmu ada. Iya. Tapi ada yang lebih baik. Yaitu Chris. Chris itu apa? Beritahu kakak. Beri aja adikmu itu. Nanti kamu dibelikan yang lain yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang. Dua-dua senang. Ya. Jadi kalau Anda di dalam satu perusahaan ini, kalau bisa menciptakan apa yang dinamai kust ini, semuanya senang, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa ya adil, apa boleh buat. Allah itu muqsit. Allah itu memiliki sifat qis. Di hari kemudian ada orang-orang yang dekat pada Tuhan tapi punya kesalahan. Dia dekat, datang orang lain menuntut. Ya Allah, di hari kemudian, ya Allah, orang ini pernah maki saya, ini saya. Saya nuntut hak saya. Allah, oke. Apa yang kamu nuntut? Kebaikannya saya ambil. Ya. Dosa saya dia. Karena orang ini dekat pada Allah. Yang dituntut. Yang dituntut. Ini, maka Allah bersifat muqsit buat dia. Bagaimana? Dia katakan, kamu lihat itu di langit, di atas ada apa? Oh, itu istana luar biasa itu Tuhan. Itu kenikmatan luar biasa. Buat siapa itu? Dia bilang buat orang yang mau membeli. Membeli. Nah, siapa yang bisa membeli? Dia bilang kamu. Bagaimana caranya membeli? Kamu maafkan saudaramu. Oh. Dua-dua senang atau tidak? Dua-dua senang. Dua-dua senang atau tidak. Jadi memaafkan itu sebenarnya lebih baik daripada menuntut di hari kemudian. Nah, itu sifat muqsit. Nah, itu sifat Anda tadi itu. Carilah sesuatu yang bisa menjadikan semuanya senang dengan keputusan Anda. Kalau tidak bisa, apa boleh buat. Tapi berlaku adil lah. Jangan menzalimi orang. Iya, baik. Oke, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraish. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau datang seorang yang mengadukan orang lain bahwa matanya telah tercungkil, jangan putuskan bahwa dia teraniaya. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, menikmati keindahan dan kebahagiaan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan lagi untuk tausiah dari Pak Quraish, silahkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi ini dua orang meloncat, terus menemui Nabi Dawud. Dia takut, katakan jangan takut. Kami adalah dua pihak yang sebahagian kami menganiaya, melakukan pelanggaran terhadap sebagian yang lain. Saya ingin menggarisbawahi. Dia tidak menuduh bahwa dia berlaku aniaya terhadap saya. Oh iya? Kami, sebahagian kami melakukan penganiayaan. Ya kan? Anda kalau berselisih dengan orang, jangan ambil putusan. Satu. Baga ba'duna ala ba'din. Jatuhkanlah putusan yang benar, jangan menyimpang. Baru dia jelaskan. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Saudaraku ini punya 99 ekor kambing betina. Saya punya satu ekor. Dia minta, dia menuntut yang satu ekor kasih saya juga. Ya tahu? Mendengar uraian ini, tis'un wa tis'una na'jah, dia berkata, dia mendesak supaya saya kasih dia seekor, jadi saya tidak punya apa-apa. Langsung Nabi Dawud menjawab, laqad zalamaka bisu'alina ajatika ila ni'aji. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut yang satu itu lagi kepadamu. Memang kata Nabi Dawud, banyak manusia yang berserikat itu yang ingin menang sendiri. Benarkah sikap Nabi Dawud ini? Benar. Tidak. Ya. Jangan mengambil putusan sebelum mendengar dari pihak lain. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau datang seorang yang mengadukan orang lain bahwa matanya telah tercungkil, jangan putuskan bahwa dia teraniaya. Lihat dulu yang dituduhnya, siapa tahu kedua matanya sudah tercungkil. Oh iya. Iya. Jadi korban tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Ya, iya, kan? Iya. Atau yang mengadu tidak selalu yang benar. Yang mengadu tidak selalu benar. Nah, ini Nabi Daud nih. Oh, jadi jangan. Nah, rupanya beliau sadar lantas beristighfar pada Allah. Ya Allah, saya salah. Dan dia mengingat suatu peristiwa yang pernah terjadi atas dirinya yang oleh sebagian ulama dikatakan begini. Ada seorang panglima perangnya punya istri cantik. Rupanya Nabi Dawud berhasrat pada istri itu. Ini menurut ulama. Saya kurang serak mendengar ini, tapi oke deh. Maka dia utus sang suami pergi ke medan perang, gugur, lalu dia kawin istrinya. Oke. Nah, iya kan? Iya. Ini seperti ini tadi. Dia sudah punya banyak, iya, dia masih mau yang satu. Okay. Ini rupanya kedua orang yang berselisih ini adalah malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk memperingatkan Nabi Daud. Oh. Ya tidak mungkin dong orang biasa loncat masuk. Iya, iya. Jadi dia diperingatkan. Apa yang saya ingin katakan di sini, Nabi Daud istighfar, mohon ampun, itu tidak seorang pun yang tidak memiliki kesalahan. Tetapi sebaik-baik yang bersalah adalah yang sadar dan memohon ampun kepada Allah. Saya kira itu yang aneh. Oke, baik. Berita ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau saya sih sebetulnya senang sekali mengambil kesimpulannya itu di sini yang saya bisa pelajari banyak sekali. Dan kalau kita ini manusia kan pasti terus berbuat salah ya, karena ya pasti kita seperti itu. Nah, kalau saya tuh yang kadang masih ini adalah kita sebetulnya lagi salah, tapi kita tuh sebenarnya nggak sadar kita tuh sedang salah. Kita salah tapi kita tidak sadar. Nah, siapa yang menyadarkan itu, Pak Guru? Sebenarnya yang menyadarkan itu, begini, situasi kalau Anda ini bisa menyadarkan Anda. Kita ambillah satu contoh. Ada orang-orang yang mempunyai kedudukan korupsi. Iya. Iya kan? Betul. Keadaan bisa menyadarkan Anda. Lihatlah dia ketika tertangkap. Lihatlah bagaimana. Itu situasi menyadarkan kita. Ya, ada orang-orang yang lengah seakan-akan dapat hidup terus-menerus. Keadaan kita menyadarkan kita, saya sekarang sudah lemah, saya sekarang sudah tidak kuat, pasti akhirnya. Jadi keadaan itu satu. Yang bisa menyadarkan juga teman. Pilihlah teman yang baik. Yang bisa jadi menyadarkan Anda tanpa ucapan. Ya. Saya bisa berteman dengan satu orang, kurang salatnya bolong-bolong. Kalau dia lihat saya terus menerus waktu salat, saya salat dan sebagainya, bisa membantu dia. Carilah bacaan yang benar. Jadi banyak cara untuk kita mau sadar. Asal kita mau sadar. Oke, baik. Kita masuk pada kesimpulan, Pak Kais. Silahkan. Nabi Daud, seorang nabi yang sangat-sangat taat kepada Tuhan dan selalu kembali kepadanya sehingga ibadahnya luar biasa. Tapi dikenalkan ada puasa Daud. Ya. Yeah. Allah menganugerahinya suatu kerajaan dan didukungnya kerajaan itu dengan berbagai kekuatan. Kekuatan pribadi itu adalah dia terampil. Kekuatan pribadi itu kemampuan untuk memberi putusan yang benar. Kekuatan pribadi itu adalah sifatnya yang selalu mencari keadilan. Dia diberi keistimewaan, situasi di sekitarnya membantunya untuk mengingat Allah. Sampai-sampai gunung ikut bertasbih, burung-burung dan sebagainya. Nah, tetapi sebagai manusia pasti bisa terjadi kesalahan. Maka dia diberi peringatan oleh Allah. Diberi peringatan oleh Allah, peringatan itu diterimanya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, dari kisah ini kita lihat bahwa betapapun orang bersengketa, jangan hendaknya putus hubungannya dengan sesamanya. Karena orang lain, walaupun lawan Anda, dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Di sini. Sungguhnya saudaraku ini meminta, menuntut dari saya, saudara. Yang kedua, yang kita lihat, jangan memutuskan suatu perkara sebelum jelas duduk soalnya dari yang menuntut, dari yang dituntut. Dengarkan, karena bisa jadi satu pihak lebih pandai mengucapkan daripada tidak. Yang ketiga yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa tidak seorang manusia pun yang luput dari kesalahan, tetapi Allah Maha Pengampun dan menerima semua orang. Saya kira. Baik, terima kasih untuk tausiahnya kali ini Pak Quraish Shihab. Rita Gozi, terima kasih juga sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan untuk Anda selamat menunaikan ibadah puasa. Kita bertemu lagi esok hari di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Knowledge to elevate.